السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maha suci Allah, segala puja-puji miliknya semata. Kita memuja dan memujinya sebagaimana yang diinginkan dan diridainya. Kita memuja dan memujinya sebanyak bilangan-bilangan makhluk di langit dan di bumi. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata atas nikmat Islam. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat sunnah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata dalam segala kondisi dan keadaan. Sesungguhnya tidak ada yang berhak diibadati melainkan Allah. Maha suci Dia. Dialah Rabb kita. Kita mengakui segala nikmat-nikmat yang dilimpahkannya kepada kita. Dan kita mengakui dosa-dosa kesalahan yang kita lakukan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, salah satu nikmat yang dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, nikmat ibu dan bapa. Ibu bapa yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pintu surga yang tengah. Barang siapa yang ingin menjaganya, memasukinya, jagalah pintu tersebut. Dan barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka hanya dialah yang akan menyesali dirinya kelak. Orang tua yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keridoannya, keridoan Allah, murkanya, murka Allah. Orang tua yang Allah jadikan sorga di bawah kaki ibu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, begitu juga nikmat yang tidak kalah besarnya bagi kedua orang tua adalah nikmat anak. Sebagaimana orang tua adalah nikmat bagi anak, maka anak adalah nikmat bagi orang tua. Anak yang kelak diharapkan bisa menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya di yaumil mahsyar, di hari kiamat di hadapan Allah. Anak yang diharapkan doanya berkesinambungan setelah wafatnya orang tua. Anak yang melanjutkan generasi untuk menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pagi hari ini kita mengangkat tajuk yang berjudul Untukmu Wahai Ayah dan Ibu. Barangkali Anda akan mengira saya akan berbicara tentang bakti kepada orang tua. Itu sudah sering dibicarakan. Tetapi pembicaraan kita hari ini lain. Anak wajib berbakti kepada kedua orang tua. Itu sebuah keniscayaan. Karena Allah yang menyandingkan perintah bakti kepada orang tua dengan perintah beribadah kepadanya. Namun orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, berkewajiban menjaga mereka dari api neraka. Bahkan orang tua juga bisa durhaka jika dia melalaikan anaknya. Pertemuan kita pagi hari ini, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, taubahnya saya penyambung lidah bagi anak-anak kaum muslimin, menyampaikan sebuah risalah dari hati ke hati, dari hati anak ke hati ayah dan ibu. Keluh kesah mereka, curahan hati mereka kepada kedua orang tua, dengan harapan kesalahan tidak hanya dibebankan kepada anak yang sering dituduh durhaka, dianggap tidak berbalas budi, tetapi orang tua juga harus introspeksi diri agar anak benar-benar bisa berbakti. Maka hari ini saya akan bacakan risalah, surat yang merupakan curahan hati anak kepada orang tua, khususnya ayah. Mudah-mudahan curahan hati ini mendapat tempat di hati Anda, wahai ayah dan ibu. Dengarkan wahai ayah dan ibu, anakmu berkata, ayah, ibu, semoga Allah membalas kebaikanmu berdua atas jasa-jasamu kepada kami. Dan semoga Allah membimbing kami untuk berbakti kepadamu, mematuhi dan mentaatimu di dunia, wahai ayah dan bunda. Semoga Allah limpahkan kenikmatan kepada kalian dengan bakti kami, anak-anak yang mudah-mudahan bisa tulus ikhlas kepada kalian. Anak-anak yang mengasihi ayah dan bunda, yang menunaikan hak-hak keduanya. Semoga Allah menganugerahkan kepada kami para anak doa-doa yang didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak sepeninggal kalian, wahai ayah dan bunda. Terima kasih untukmu, wahai ayah dan bunda, atas pengorbananmu. Jasamu begitu besar setelah nikmat-nikmat Allah kepada kami. Betapa seringnya kalian merasakan sengsara demi kebahagiaan kami. Betapa seringnya kalian merasakan lapar agar kami kenyang. Kalian tidak berpakaian demi kami berpakaian. Kalian bergadang malam agar kami bisa tidur nyenyak. Maka bergembiralah wahai ayah dan bunda. Pahala dari Allah yang akan menantimu atas pengorbanan, budi baik, jasa yang telah engkau lakukan tidak akan pernah sirna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tercatat di dalam kitab di sisi Allah. Kitab la yughala yadhillu rabbi wa la yansa. Sesungguhnya Rabbku, Tuhanku, tidak akan pernah menyia-nyiakan dan melupakan kebaikan hambanya. Namun begitu wahai ayah dan ibu, betapapun besarnya jasa dan budi baikmu yang tidak mungkin kami balas, namun begitu keikhlasan kalian kepada kami, kasih sayang kalian kepada kami, mendorong kami untuk menyampaikan curahan hati ini, menjelaskan kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian ayah dan ibu dalam mendidik kami para anak, yang barangkali bersumber dari kasih sayang yang berlebihan, kepercayaan yang melampaui batas, pekerjaan duniawi yang membuat kalian melalaikan kami, atau cinta dan kasih sayang, perasaan dan egoisme. Tentu semua manusia memiliki kesalahan. Harapan kami para anak kepada ayah dan ibu, mudah-mudahan kalian membuka pintu hati untuk mendengar curahan hati kami, keluh kesah diri kami. Sesungguhnya Allah berfirman, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya dalam hal tersebut ada peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati, mau mendengar dan mengakui. Ayah, dengarkan keluhanku yang akan aku sampaikan kepadamu. Ayah, dengarkan problemaku yang akan aku letakkan di hadapanmu. Problemaku adalah engkau wahai ayahku. Engkau, ya. Engkau wahai ayahanda. Kemana engkau selama ini? Rumah yang telah engkau bangun, keluarga yang telah engkau bina, anakmu yang telah engkau lupakan, mencari ingin dekat denganmu, pekerjaanmu, perusahaanmu, propertimu, teman-teman dan sahabat-sahabatmu, semuanya menjadi musuh bebuyutanku. Karena mereka telah merampasmu dariku, karena mereka telah menjauhkanmu dariku. Sekalipun aku tahu, ayah, engkau bekerja, engkau sibuk, tidak lain adalah demiku dan saudara serta saudariku. Akan tetapi dengarlah wahai ayah, sesungguhnya Nabi kita yang mulia bersabda, inna li rabbika alaika haqqa, wa li nafsika alaika haqqa, wa li ahlika alaika haqqa, wa li waladika alaika haqqa, fa'ati kulladhi haqqin haqqa. Rawahu Bukhari. Sesungguhnya Rabbmu memiliki hak yang wajib engkau tunaikan, dan dirimu memiliki hak yang wajib engkau tunaikan, dan keluargamu memiliki hak yang wajib engkau tunaikan, dan anakmu, kami adalah anakmu, memiliki hak yang wajib engkau tunaikan. Maka berikanlah setiap yang memiliki hak itu haknya. Cukuplah bagi seseorang itu wahai ayahanda menanggung dosa karena telah menyia-nyiakan orang yang dia tanggung atau yang dia pimpin. Aku menginginkanmu wahai ayahanda, Aku bermimpi meletakkan kepalaku di dadamu. Menyampaikan keluh kesah dan curahan hati serta kesedihanku. Aku berangan-angan. Merebahkan kepalaku di antara jari jemarimu. Mengungkapkan cinta dan kerinduanku kepadamu, Ayah. Aku ingin engkau bercanda denganku. Aku ingin engkau mengajarkanku. Memberikanku pemahaman. Mendidik dan membinaku, wahai Ayah. Aku ingin engkau merasakan. Aku ingin aku merasakan bahwa engkau adalah bersamaku. Milikku. Dan Ayahku. Kemana engkau, wahai Ayahanda? Ini keluhan yang pertama. Anak yang merasa kehilangan ayahnya karena ayahnya disibukkan oleh urusan dirinya. Lalu menyerahkan anaknya hanya untuk ibu atau pembantu. Maka ayah yang seperti ini telah melalaikan kewajiban dia terhadap anaknya. Wahai ayahanda, izinkan aku mempersembahkan terima kasih untuk setiap pengorbananmu demiku dan demi ketenangan serta kebahagiaan. Engkau yang telah menyediakan untukku semua fasilitas makan dan minuman yang enak dan nikmat, tempat tinggal yang nyaman dan indah. Engkau telah berusaha melengkapi segala sarana dan prasarana dengan segenap daya dan upayamu untuk kebahagiaanku. Akan tetapi, wahai ayah, dengarkan. Engkau telah melalaikan satu sisi yang sangat penting. Aspek yang sangat besar. Yaitu kebutuhan jiwa. Gizi bagi hati dan rohku. Engkau telah melalaikan keimananku. Semua ini gizinya adalah ketaatan. Bekalnya adalah ketakwaan. Dan bahan bakarnya adalah ibadah. Yang dipoles dengan amal soleh. Ayah, sudahkah engkau menunaikan hak-hak ini? Hak-hak jiwa dan hati kami sebagaimana engkau tunaikan hak-hak jasad kami? Sudahkah engkau memberi jiwa dan ruh kami makan sebagaimana engkau memberi kami makan dan minum? Wahai budak bagi jasadnya. Betapa engkau telah berusaha untuk kenyamanan tubuhmu. Hingga engkau letih dan lelah. Dalam perkara yang fana. Lalu engkau melalaikan hakikat yang kekal dan abadi, yaitu ruh manusia. Wahai ayah, aku rindu dan menginginkan engkau satu hari saja dalam kehidupanku. Engkau membimbing tanganku, membawaku ke majelis ilmu. Untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Mendengarkan hadis-hadis Nabi yang mulia, sallallahu alaihi nabi. Mendengarkan wasiat dan petuah guru-guru agama. Agar bertambah amal ilmu dan amalku. Ayah, kapan engkau memberiku hadiah? Kaset-kaset ceramah agama yang bermanfaat untuk mengisi waktuku dan menambah kebaikanku. Kapan kau menghadiahkan kepadaku buku agama yang berguna untuk aku baca, menerangi jalan yang aku tempuh di zaman yang penuh dengan kegelapan ini, zaman yang penuh dengan badai syubhat dan syahwat. Ayah, kapan engkau menempelkan kakimu dengan kakiku, berbaris rapi di saat salat berjamaah di belakang imam di masjid? Lupakah engkau? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan keluargamu untuk menegakkan salat dan bersabarlah atas perintah itu. Wahai orang tua, lihat tanggung jawab orang tua bukan sekedar memberi makan dan minum, memilihkan sekolah sehingga selesai perguruan tinggi, mendapatkan pekerjaan, mencarikan bini, istri, tidak, bukan sekedar itu. Bahkan sebelum Anda mencari rezeki untuk anakmu, engkau diperintahkan terlebih dahulu untuk mengarahkan agamanya. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu bis-shalah, untuk menegakkan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atasnya. La nas'aluka rizqa, kami tidak akan menanyakan rezeki kepadamu, kami tidak akan meminta rezeki kepadamu, tidak, itu urusan kami. Tunaikan salatmu, tunaikan ibadahmu, ajak keluargamu salat. Masalah rezeki, seolah-olah Allah katakan begitu, rezeki kami yang jamin. Jika engkau tunaikan kewajibanmu, mau berusaha, engkau tidak perlu khawatir terhadap rezekimu. Wal akibatu littaqwa, akhir yang baik adalah untuk orang yang bertakwa. Allah juga berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal. Di rumah-rumah Allah, di rumah-rumah yang telah Allah izinkan untuk diangkat dan disebut namanya, maksudnya masjid, di dalam masjid itu ada orang-orang yang bertasbih, berzikir di pagi dan di petang hari. Lupakah engkau, wahai ayahanda, perintah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, muru auladakum bis-salati lis-sab'. Perintahkan anakmu untuk menegakkan salat di usia 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinin, apabila sampai usianya 10 tahun, fadribuhu 'alaiha, pukul dia kalau tidak mau salat. Dengarkan wahai ayah, dengarkan wahai ibu. Banyak orang tua di zaman sekarang takut dan khawatir anaknya terlambat pergi sekolah. Tidak cemas kalau anaknya terlambat menunaikan sholat. Azan subuh berkumandang, as-salatu khairum minan naum. Dia bangun. Sang ayah, sang ibu bangun. Dilihat anaknya, hari dingin, timbul rasa iba. Dia kan masih kecil, biarlah. Giliran sudah hampir terbit matahari, dibangunkan anaknya. Bangun, bangun, nak, bangun. Anaknya malas. Ayo, nanti kamu terlambat sekolah, cepat mandi. Ini sudah hampir jam 7. Cepat. Anaknya malas-malas. Keluarlah ancaman. Ayo cepat nak, bangun, mandi, sarapan, bergegas sekolah. Kalau tidak, ibu tidak beri jajan hari ini. Allahu Akbar. Dia mengancam anaknya, takut dan khawatir anaknya terlambat untuk sekolah. Tidak takut terhadap anaknya yang lalai sholat, menegakkan rukun Islam, tiang agama. Bahkan terkadang dia dengan cemas, kamu kamu sudah sering terlambat, nak. Sekolahmu sudah mencatat. Nanti ayahmu dipanggil. Malu kita. Allahu Akbar, malu kepada manusia. Tidak takut kepada Allah. Di mana hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya dalam hal ini? Sadar atau tidak sadar, kita banyak melalaikan masalah ini. Padahal kalau orang tua sadar, orang tua tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, "Man shallal fajra fil jamaah, man shallal fajra fa huwa fi dhimmatillah, man shallat subha fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam perlindungan Allah. Makanya anak-anak sekarang itu bandel, nakal, mudah terfitnah dan tergoda. Barangkali dia tidak sholat itu. Kalau sholat pun sholat ala kadarnya, terlambat. Tidak sholat dengan khusyuk, karena orang tua tidak membimbing dan mengarahkan. Ayah, kapan engkau memerintahkanku, membimbingku untuk menghafal Al-Quran? Kapan kau mengajarkan kepadaku sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kapan kau mengajarkan kepadaku agama? Dengarkan wahai ayah bunda. Seorang anak akan tumbuh sesuai dengan kebiasaan yang diberikan oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya membiasakan anaknya menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau orang tuanya membiasakan anaknya untuk menjalankan agama, belajar ilmu agama, dia akan tumbuh dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dia akan tumbuh besar dan agama itu mengalir di dalam setiap denyut nadinya, detak jantungnya, desah nafasnya. Maka dia akan menjadi anak yang kokoh dan kuat, tidak mudah goyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha sa'ilu kullara'in amma tar'ah. Ahafidha dhalika am dayya? Hatta yus'ala ar-rajul an ahli baitih. Sesungguhnya Allah kelak di hari kiamat akan menanyakan kepada setiap pemimpin tentang apa yang dia pimpin, sampai seorang laki-laki itu ditanya kelak tentang ahlul baitnya, apa yang telah dia lakukan terhadap ahlul baitnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wa rajul ra'in fi ahli baitih. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah, pemimpin di rumah tangganya. Dan dia akan ditanya tentang istri dan anak-anaknya. Ini keluh kesah curahan hati yang kedua. Anak-anak yang merasa tidak tersentuh jiwa dan hatinya dari aspek keagamaan oleh orang tuanya. Kita masuk ke keluhan yang ketiga dari seorang anak. Ayahku, pernahkah engkau melihat suatu hari perahu yang kecil berlayar terombang-ambing di tengah ombak dan gelombang yang angkuh dan sombong? Pernahkah engkau, wahai ayahku, melihat bunga yang mekar berusaha bertahan dari angin topan dan badai yang ingin mencabutnya, padahal dia sangat lemah? Pernahkah engkau melihat, wahai ayah, seekor burung yang lemah, yang patah salah satu sayapnya, lalu dia tidak bisa terbang, anjing atau kucing berusaha mengejar untuk memangsanya? Aku, wahai ayah, anakmu, lebih lemah dari perahu yang di tengah gelombang itu, lebih lemah dari bunga yang mekar di taman dan ditiup oleh badai tersebut. Aku lebih lemah dari seekor burung yang patah salah satu sayapnya dan diburu oleh hewan buas. Siang, malam, gelombang syahwat, syubhat menerpa diriku. Mataku tidak bisa lepas dari sesuatu yang menyihirnya. Telingaku tidak pernah sepi dari sesuatu yang membuainya. Anggota tubuhku dikelilingi oleh sesuatu yang terus menggodanya. Hatiku tidak sadar. Fitnah telah mulai menyusup ke dalamnya. Dan akal pun tidak bisa lagi mencerna sesuatu yang bisa menyesatkan pemahamannya. Dengar wahai ayah, barang siapa yang menggembala domba di antara hewan-hewan buas, lalu dia tidur, membiarkan singa-singa menggembala domba, ayah, engkau yang menciptakan iklim maksiat di sekelilingku, sehingga aku mencium bau syahwat yang membuat aku tersedak, tercekik. Engkau yang mendatangkan maksiat ke dalam rumahmu dengan TV-TV dan siaran-siarannya yang memamerkan syahwat, dengan channel-channel parabola siang dan malam yang membutakan mata dan hati serta memadamkan cahaya keimanan dariku. Engkau wahai ayah yang mencampakkanku dalam lautan syahwat, dan engkau tidak memberikan kepadaku jaket penyelamat. Lalu setelah itu, engkau menginginkan aku menjadi seorang malaikat yang bersih dari dosa. Lalu setelah itu engkau marah kepadaku ketika aku berbuat dosa dan salah. Ketika aku tergelincir dalam kubangan maksiat, engkau menuduhku anak durhaka. Engkau yang mencampakkan aku di dalam lembah tersebut. Wahai ayahanda, aku tidak ingin menjadi musuhmu kelak di hari kiamat. Yauma la yanfa'u malu wa la banun. Yaitu hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kelak di hari kiamat menemui Allah dengan hati yang selamat. Aku tidak ingin menjadi musuhmu yang kelak akan bergantungan di kakimu di hari penyesalan. Aku tidak ingin kelak di hari kiamat berkata kepada Allah, ya Rabb, inilah ayahku yang dahulu tidak membimbingku, tidak mengajarkanku, tidak mengarahkanku kepada agama. Inilah ayahku yang dahulu menzalimiku karena membiarkanku bergelimang dosa dan maksiat. Wahai Rabbku, ayah terlibat tapi dia tidak mencegah dan melarang. Ayah berjalan baik. Ya Rabb, ayah sudah dahulu di dunia yang dia mudahkan untukku di rumahnya. Dia yang telah mencampakkanku dalam kobaran api syahwat, yang membakar keimananku, meluluh lantak kebaikanku. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Masalul ladzi yu'inu qaumahu ala ghairil haqq, masalu ba'irin tarda, tawadda fahuwa tamaan." Orang yang membantu kaumnya untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, yang membantu kaumnya tanpa hak, seperti onta yang diseret dengan ekornya. Wahai ayahanda, atas anakmu adalah amanah yang Allah pikulkan di pundakmu. Engkau bertanggung jawab kelak terhadapku di hadapan Rabbmu dan Rabbku. Ingatlah Nabi yang mulia bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya, diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Maka sibukkanlah aku dengan ketaatan kepada Allah, wahai ayahanda. Sibukkan aku dengan beribadah, dengan agama, agar aku tidak disibukkan oleh maksiat. Manfaatkan diriku untuk keridhaan Allah, sehingga aku tidak melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Arahkan aku untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar aku tidak berani lancang melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, yang dimaksud menjaga keluarga dari api neraka, maksudnya mengajarkan kepada mereka agama yang bisa menjaga mereka dari api neraka. Wahai ayahanda, berbuat baiklah kepadaku di masa kecil, niscaya aku berbakti kepadamu di kala engkau tua. Jangan durhaka kepada aku ketika aku masih kecil, agar kelak di saat engkau renta, aku tidak pula durhaka kepadamu. Datang seorang ayah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengadu di bawahnya anaknya. "Anakku ini memukulku, wahai Amirul Mukminin." Dia durhaka kepadaku. Lalu sang anak membela diri. Dia menjelaskan bahwa ayahnya ini tidak pernah mengajarkan, membimbing dan mengarahkan dia. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? "Aku tidak tahu apakah ini kedurhakaan orang tua terhadap anaknya. Ayah, sebagaimana engkau memperlakukan seseorang, seperti itu pula engkau kelak akan diperlakukan. Benih yang engkau tanam hari ini, engkau yang akan memetiknya esok hari. Barang siapa yang ingin selamat, hendaklah dia menempuh jalannya." Ini keluhan yang ketiga, yaitu anak yang mencurahkan isi hatinya, anak yang terperosok ke dalam lembah dosa dan maksiat karena orang tua yang memudahkan anaknya untuk bermaksiat. Hari ini, wahai saudara-saudari, enggan dibonceng laki asing, bukan mah. Dia diam saja. Dia melihat anaknya laki-laki membawa anak orang gadis berkeliaran di malam hari. Tidak tergerak hatinya untuk mengingatkan. Dayus, orang yang tidak lagi memiliki kecemburuan terhadap Allah. Anehnya lagi, kadang ada orang tua, kami pernah tahu dan pernah dengar itu. Bayangkan, Heran dia melihat anak gadisnya tidak pernah didatangi oleh laki-laki. Kamu ini di rumah saja, pergi sana. Nanti enggak laku-laku. Sana cari cowok. La ilaha illallah. Sampai seperti itu sebagian orang tua. Membuat anak-anaknya bebas berbuat maksiat. Yang keempat. Curhat yang keempat. Ayah, aku hidup dalam kebimbangan. Aku bingung, heran. Jiwaku bergejolak. Perang batin berkecamuk. Kenapa? Karena aku melihatmu memerintahkanku melakukan perkara-perkara yang kau sendiri tidak melakukan. Karena aku melihat engkau melarangku melakukan sesuatu, malah engkau yang melakukannya. Apa yang engkau inginkan dariku, wahai ayah? Engkau ingin aku mengikuti perkataanmu atau perbuatanmu? Yang mana yang harus aku ikuti? Sementara antara perkataan dan perbuatanmu, laksana barat dan timur. Engkau memerintahkanku untuk jujur dalam berbicara. Menganjurkanku. Dan mengingatkanku agar tidak berdusta. Tapi aku sering melihatmu berbohong dan berdusta. Bahkan terkadang engkau yang memerintahkanku untuk berdusta. Kadang orang tua kan seperti itu. Ah, salat. Dia santai-santai saja baca Quran. Panggil anak, ambil Quran baca. Dia malah baca Qurannya yang sudah maghrib itu. Mana Quran? Baca. Dia duduk di depan TV. Bingung anaknya. Atau terkadang ayah memerintah, ibu melarang. Atau sebaliknya. Anak hidup dalam kebimbangan. Siapa yang harus diikuti? Yang mana yang harus dituruti? Kadang-kadang orang tua, karena segan, tagihan utang sudah banyak, telepon berdering terus. Akhirnya anaknya disuruh angkat. Angkat, bilang, papa enggak ada di rumah. Ini tagihan kredit ini, datang diketok pintu. Keluar disuruh anaknya, nanti bilang aja, bapak tidak ada. Mengajarkan dusta kepada anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang ibu, mendengarkan seorang ibu memanggil anaknya dan dia menjanjikan sesuatu. Sini, saya akan beri kamu. Rasulullah panggil ibu. Apakah kamu betul akan memberi dia atau tidak? Karena kalau engkau tidak memberikan yang diiming-imingkan itu, engkau telah berdusta dan telah menanamkan kedustaan pada diri anak tersebut. Ingatkah engkau, wahai ayahanda, ketika seseorang mengetuk pintu ingin bertemu denganmu, lalu engkau mengatakan kepadaku, katakan kepada dia bahwa ayahku tidak ada. Engkau memaksaku dengan lisanku untuk berdusta, mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang aku lihat. Aku berbicara dengan mulutku, wahai ayah, tetapi hatiku tidak menginginkannya, dan Rabbku marah kepadaku. La tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu arun 'alaika idza fa'alta 'adzim. Jangan engkau melarang sesuatu, engkau malah melakukannya. Aib bagimu jika engkau melakukan perbuatan tersebut. Ayah, engkau memerintahkanku untuk memakan yang halal. Engkau memerintahkanku untuk jauh dari sesuatu yang haram. Engkau yang menyampaikan kepadaku hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Kullu jasadin nabata minas suhd fannaru aula bihi." Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka api neraka lebih utama untuknya. Tapi kenapa? Engkau yang mengirimku untuk membeli rokok. Waalaikumsalam. Tapi kenapa? Engkau yang memerintahkanku untuk membeli sesuatu yang dibenci oleh Rabb. Membuang-buang harta menjadi saudara syaitan. Ayahanda, engkau ajarkan kepadaku di pagi hari satu kata-kata, di petang harinya aku lihat perbuatanmu yang menyelisihi perkataan. Yang mana yang harus aku ikuti? Apakah perkataanmu atau perbuatanmu yang harus aku turuti? Lisanmu atau perilakumu? Tutur katamu atau sifat-sifatmu? Dengarkan wahai ayahanda, aku akan berbisik di telingamu. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Alangkah besarnya murka Allah. Engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan. Wahai ayahku, aku tidak ingin kelak di hari kiamat engkau termasuk orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, yuja'u birrajuli yaumil qiyamah fayulqa fil nar. Kelak didatangkan seseorang di hari kiamat lalu dicampakkan ke dalam api neraka. Fadan fatan tan fatan tan fatan daliku aqdamuhu. Lalu terburailah isi perutnya. Fayadur biha kama yadur al-himar biraha. Fayajtami'u ahlun nar alaihi. Fayaquluna ya fulan, ma sya'nuk? Alasta kunta ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Ayahanda, aku tidak ingin kelak engkau termasuk dalam orang yang dikatakan oleh Nabi di dalam hadis yang sahih sallallahu alaihi nabi, di hari kiamat didatangkan seseorang lalu dicampakkan ke dalam neraka, maka terjulur lidahnya, terburai isi perutnya, lalu dia berputar-putar seperti keledai yang berputar-putar di tempat penambatannya. Maka penduduk neraka berkumpul mengelilinginya. Mereka kenal dengan orang ini. Kok orang ini ada di neraka? Lalu penduduk neraka bertanya kepadanya, wahai fulan, ada apa denganmu? Kenapa engkau dicampakkan oleh Allah ke sini? Bukankah engkau dahulu yang memerintahkan kami kepada kebaikan? Bukankah engkau dahulu yang melarang dari kemungkaran? Maka dia menjawab, dulu aku memerintahkan kalian kepada kebaikan, tapi aku tidak melakukannya. Dulu aku melarang kalian dari maksiat, dari keburukan, tapi aku yang melakukannya. Semoga Allah melindungimu, wahai ayah tercinta. Semoga Allah menjauhkanmu dari golongan tersebut. Semoga saja engkau tidak seperti mereka kelak di hari kiamat. Ini curhat yang keempat, yaitu orang tua yang perkataan tidak sesuai dengan perbuatan, sehingga akhirnya dia kehilangan wibawa, marwah di depan anaknya. Lalu anaknya tidak patuh kepada dia lagi. Kalaupun patuh di hadapannya saja karena takut. Di luar, dia tidak peduli lagi dengan orang tua. Anak kehilangan kepercayaan. Tidak percaya lagi kepada orang tuanya. Yang kelima, wahai ayahku, aku ingin mengadu kepadamu tentang diriku yang tidak sanggup menghadapi cobaan hidup. Diriku yang lemah menghadapi problematika kehidupan ini. Apabila kehidupan senang, suka, aku bisa menikmatinya. Tetapi ketika roda kehidupan berada di bawah, aku tidak sanggup untuk memikulnya. Aku dapati diriku berjalan seorang diri tanpa engkau mengarungi samudera kehidupan ini. Seperti seorang yang berperang, maju ke medan perang tanpa senjata, tanpa tameng. Musuh mengepungku. Aku tak ombahnya seperti perahu kecil yang ditampar oleh gelombang terombang ambing. Aku ingat dulu sebab kelemahan diriku ini, sebab aku tidak sanggup menghadapi beratnya ujian dan cobaan hidup, karena engkau berlebih-lebihan memanjakanku, wahai ayah dan ibu. Engkau berlebih-lebihan memudahkan kehidupanku, memberikan fasilitas semuanya, memberikan apa saja yang aku minta dan aku inginkan. Engkau yang membiasakanku dengan kemewahan, terbiasa apa yang diinginkan tersedia, apa yang diharapkan terwujud. Maka perkataan yang baik adalah perkataanku, perbuatan yang baik adalah perbuatanku. Kesalahanku di matamu adalah kebaikan, kekeliruanku bagimu adalah benar. Engkau terlalu memanjakanku, engkau tidak menegurku ketika salah, engkau berlebih-lebihan dalam menyayangiku. Aku sudah terbiasa dibantu, dan aku tidak terbiasa membantu. Aku terbiasa menerima dan tidak terbiasa memberi. Aku terbiasa memerintah dan melarang. Ketika aku kehilangan, saat aku harus hidup sendiri, aku kehilangan semuanya. Akhirnya, aku menjadi tidak berharga tanpamu. Aku hidup dengan pujian dan sanjungan. Akhirnya aku tidak siap menerima kritikan dan sanggahan dari orang banyak. Aku tumbuh dengan kebutuhan yang tersedia. Ketika aku tidak mendapatkannya, aku pun cepat berputus asa. Aku hidup dan tumbuh besar dalam kemewahan. Bagaimana aku bisa sabar menghadapi kesusahan? Aku terbiasa menerima kata-kata cinta dan kasih sayang. Bagaimana aku bisa sanggup menahan celaan-celaan orang? Padahal tidak semua manusia yang bisa kuharapkan ridhonya. Aku terbiasa menaiki kendaraan-kendaraan yang mewah. Bagaimana aku kelak ketika aku tidak mendapatkan semuanya tersedia? Aku terbiasa mendengar di telingaku kata-kata iya, dan aku terperanjat ketika aku hidup seorang diri mendengar orang mengatakan tidak kepadaku. Andai saja, wahai ayah, ketika dahulu aku meminta, engkau menimbang sebelum memberikannya. Ketika dahulu aku menginginkan, engkau melihat apakah sudah pantas aku mendapatkannya. Aku pun tumbuh dengan kejiwaan yang labil, dalam kegoncangan antara keras dan kasih sayang, antara kasar dan lemah lembut. Kaum muslimin, kaum muslimin, lihatlah hari ini. Anak-anak yang masih kecil, begitu mudahnya orang tua memberikan apa saja yang dia inginkan. Ma, beli HP, ma. Mi, belikan HP. Pasang internet. Nggak mau HP yang ada kamera, ada yang ini, ada yang itu. Diberikan paket internetnya, dibelikan pulsa, bebas anak itu. Maka anak itu pun mulai mojok di kamarnya seorang diri. Orang tua tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak. Siapa yang bertanggung jawab? Anaknya ingin sepeda motor, diberikan. Anaknya ingin ini, diberikan. Pokoknya anaknya hanya tahu, ya, tidak pernah mendengar kata tidak dari orang tua. Maka anak ini akan tumbuh jiwanya lemah. Tidak siap untuk berkompetisi dalam kehidupan. Menghadapi ujian dan cobaan yang berat dalam kehidupan. Yang keenam. Wahai ayahanda, aku pernah mendengar seorang anak muda lewat di sisinya orang yang tua. Lalu orang tua itu mendapati anak muda itu menangis. Orang tua tadi berkata, "Ada apa denganmu wahai anakku? Kenapa engkau menangis?" Lalu anak muda itu berkata, anak yang masih muda belia, remaja, "Aku melihat ibuku menyalakan tungku di dapur. Lalu aku takut melihat api tersebut, tungku itu menyala. Aku takut kelak Allah Subhanahu wa taala menyalakan pula api neraka untukku dan untuk orang-orang sepertiku dikelak di neraka jahanam. Itu yang membuatku menangis. Ayah, kenapa aku tidak merasakan seperti yang dirasakan oleh anak muda itu? Kenapa aku tidak hidup seperti dia hidup? Paham tidak apa yang dimaksud di sini?" Saya ulangi lagi, coba pahami. "Ayah, aku pernah mendengar seorang anak muda yang duduk menangis. Lalu lewatlah seorang tua bertanya kepadanya, 'Wahai anak muda, kenapa engkau menangis?' Anak muda itu menjawab, 'Aku tadi melihat ibuku menyalakan tungku di rumah. Api itu lambat laun menjadi besar. Menyala. Aku teringat. Aku takut. Kalau saja nanti Allah menyalakan api neraka jahanam terhadap aku dan orang-orang sepertiku. Ayah, kenapa aku tidak merasakan seperti yang dirasakan oleh anak muda itu? Kenapa aku tidak hidup seperti dia hidup?'" Maksudnya anak ini tidak bisa merasakan kepekaan. Lihat anak muda ini, melihat ibunya menyalakan kompor, tungku. Api itu kan semulanya kecil, lalu menjadi besar. Lalu dia teringat. Begitu juga api neraka jahanam. Berawal dari dosa yang kecil, dianggap remeh, kemudian menjadi besar. Anak muda ini peka, punya rasa takut kepada Allah. Nah, anak ini pun mengadu, "Kenapa aku tidak merasakan seperti yang dia rasakan? Karena engkau wahai ayahku, karena engkau wahai ayahanda tidak mendidikku sebagaimana dia terdidik. Karena engkau tidak mengajarkanku sebagaimana anak itu diajarkan. Maaf wahai ayahanda, izinkan aku berkata agak keras. Semua itu karena kasih sayang dan rasa kasihanku kepadamu. Karena aku tahu engkau ayah yang memiliki dada yang lapang dan mau mendengar keluh kesah anaknya. Engkaulah wahai ayahanda yang telah mendidikku sebagai budak bagi dunia. Aku hidup di atasnya. Aku hidup karena dunia. Berlari mengejar dunia. Kalah dan menangku untuk dunia. Harapan dan cita-citaku dunia. Puncak impianku dan dambaanku adalah dirinya. Engkau tidak mendidikku sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah, agar aku bersiap-siap untuk bertemu dengannya, agar aku beriman terhadap qadanya, agar aku berkomitmen menjalankan perintahnya, agar aku tunduk menjauhi larangannya. Apakah aku diciptakan untuk dunia ataukah untuk akhirat wahai ayah? aku akan tunjukkan bukti dan contoh bahwa engkau mendidikku untuk dunia bukan untuk agama. Engkau mengajarkanku, membimbingku untuk menjadi hamba dunia bukan hamba Allah. Ingatkah wahai ayah, ketika suatu hari aku terlambat dari sekolah tanpa ada alasan dan aku belum sholat walaupun satu rakaat di hari itu, engkau tahu aku tidak sholat, tetapi engkau tidak marah kepada aku, engkau tidak murka, engkau tidak mencela, engkau tidak menghukum. Engkau wahai ayah menghukumku karena aku terlambat berangkat sekolah, tetapi engkau tidak menghukumku karena tidak sholat. Engkau menghukumku karena tidak mematuhi peraturan sekolah. Engkau tidak menghukumku ketika aku melalaikan peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ini bukti bahwa engkau menjadi anakmu ini menjadi budak dan hamba bagi dunia, bukan hamba Allah? Apakah engkau ingin anakmu ini lebih mengedepankan dunia daripada agamanya? Apakah engkau ingin aku lebih takut kepadamu, kepada guruku, daripada takut kepada Allah? Apakah engkau ingin aku memakan duniaku lalu menghancurkan akhiratku? Apakah dunia lebih engkau cintai wahai ayahanda daripada akhirat? Apakah dunia yang fana ini lebih baik bagimu daripada akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah? Dengarkan wahai ayah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fil akhiratu hammu, ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu shamlah wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Wa man kana fid dunya hammu, ja'ala Allahu faqrahu baina ainihi wa farraqa shamlah wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lahu." Barang siapa yang akhirat merupakan cita-cita, tujuan hidupnya, Allah jadikan kekayaan di hati. Allah satukan urusannya. Dan dunia itu pasti akan datang kepada dia, suka atau tidak suka. Dan barang siapa? Dan barang siapa yang cita-cita dan pengharapan hidupnya adalah dunia, Allah jadikan kemiskinan di depan matanya. Orang yang kehidupannya hanya dunia saja tidak pernah kaya. Dia merasa kurang terus. Orang kalau kurang itu kan miskin. Sudah punya gaji banyak, tabungan, investasi tanah dan lain sebagainya, perusahaan. Tapi dia merasa kurang juga. Akhirnya siang, pagi, siang, sore, malam, tidur pun dia memikirkan dunianya. Seolah-olah orang miskin. Sementara orang yang susah ini hidup sederhana, tetapi dia mengharapkan akhirat, dia tidak pernah cemas dan khawatir terhadap dunia. Yang penting bagi dia, pagi hari ini dia sehat, bisa nikmat, bisa berlindung di rumahnya, ada makan dia untuk satu hari itu, dia sudah bersyukur kepada Allah, seolah-olah dia sudah mendapatkan dunia seisi. Pagi hari dia sehat, ada tempat berteduh, kemudian ada makan dia untuk hari itu sudah cukup, karena besok bisa jadi dia mati. Apa yang membuat dia cemas dan khawatir? Allahu Akbar. Maka dia menjadi orang yang kaya. Allah jadikan kaya itu di hati. Sebaliknya, orang yang tujuan hidupnya adalah dunia, Allah jadikan miskin itu di depan matanya, diburu-buru terus oleh kemiskinan, kurang saja hidupnya, dan Allah cerai-beraikan urusan dia, tidak pernah tenang hatinya, stres oleh dunia, dan dunia itu tidak akan pernah datang kepada dia kecuali sebatas yang ditakdirkan untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah Tidaklah ada seorang hamba yang Allah jadikan, Allah titipkan kepada dia orang-orang yang dia pimpin. Yamutu yawma yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihi. Lalu dia mati dan dia telah berkhianat terhadap orang-orang yang dia pimpin. Illa haramallahu alaihi aljannata, melainkan Allah haramkan atasnya surga. Ini dia yang keenam tadi ya. Curhatan yang keenam yaitu tentang orang tua yang lebih mengedepankan dunia dalam mendidik anaknya daripada akhirat, sehingga membuat hati anaknya buta dan tidak peka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudara-saudari, sekarang sudah menunjukkan pukul 10.22. Kita istirahat sejenak sampai pukul 10.45. Ya, setelah itu kita lanjutkan lagi dengan beberapa bagian dari risalah ini. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kita istirahat dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.